adalah sebuah tulisan dengan halaman cuma 94 halaman, kecil-kecil. Ya, dalam buku kecil 94 halaman. Dan makanya mulai bulan ini Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, kita senantiasa merujuk kepada kitab ini, Hilyatu Talibil Ilm, Perhiasan Penuntut Ilmu. Dan sebelum saya lanjut, kenapa saya memilih tema ini di dalam kajian Islam Ilmiah setiap Sabtu malam Ahad, pekan pertama, disebabkan karena sangat pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui adab-adab di dalam menuntut ilmu agama. Sehingga yang belajar di sini benar-benar sebagai penuntut ilmu agama. Bukan hanya sekedar jiping, ngaji kuping. Sekedar datang, hadir, asal mau, asal hadir. Tidak. Tetapi benar-benar sebagai penuntut ilmu agama. Dan ini juga atas saran dari seorang ikhwah, saya lupa namanya. Ada yang WA ke saya. Ustaz, saya dulu di, kalau tidak salah isinya, di kota Fulan dan Fulan. Kemudian dulu saya pernah belajar adab-adab penuntut ilmu. Sekarang saya sedang di Banjarmasin. Kemudian saya ingin juga Ustaz mengisi tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan saya terima dengan baik karena usulannya sangat bagus. Yaitu adab-adab menuntut ilmu sangat penting bagi seorang yang menuntut ilmu agama. Sehingga bukan hanya sekedar ikut pengajian, tetapi benar-benar beradab di dalam pengajian dan menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kitab ini yang menjadi rujukan kita, silahkan bagi siapa yang bisa berbahasa Arab, silahkan untuk mendownloadnya dari internet. Judulnya Hilyatu Talibil Ilm, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar. Beliau adalah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bakar, nama penulis kitab ini, Bakar bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah. Dan apabila seorang penuntut ilmu agama, dia pasti tahu kitab ini. Karena ini salah satu kitab kontemporer yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu agama. Dan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau wafat pada tahun 1429 Hijriah. Berarti kalau kita sekarang 1439 Hijriah. Berarti 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2007 Masehi. Dan beliau ulama kontemporer, ulama di zaman sekarang, yang termasuk dari salah seorang anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Dan juga anggota panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Dan beliau termasuk yang terkenal dengan kitab-kitabnya. Dan tidak terkenal dengan ceramahnya. Bahkan sedikit sekali yang mengetahui video beliau. Ataupun ceramah beliau. Karena memang beliau lebih condong kepada penulisan. Menulis. Dan banyak sekali tulisan-tulisan beliau, baik itu di dalam ilmu fikih, kemudian di dalam ilmu hadis, kemudian di dalam ilmu-ilmu umum lainnya. Ratusan kitab yang beliau tulis. Dan semuanya penting-penting. Dan saya di dalam kajian ini merujuk kepada syarah. Syarah dari kitab Hilyatul Talibil Ilm. Siapa yang bisa berbahasa Arab, maka silahkan mengikuti kajian ini dengan kitab syarahnya. Syarahnya yaitu syarah yang ditulis ataupun syarah dari Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Syarhu Hilyati Talibil Ilm. Syarah kitab Hiasan Penuntut Ilmu. Dan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala adalah juga salah seorang ulama besar dari Arab Saudi. Dan beliau dianggap oleh para ulama sebagai mujaddiduddin, pembaharu agama Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan ada dari umatku yang memperbaharui agama ini, menguatkan kembali pondasi-pondasi Islam setiap 100 tahun. Nah, di abad ini di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah dan juga Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman ibn Baz rahimahullah dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 2001, sekarang 2017, sekitar 16 tahun yang lalu. Berarti kalau seandainya hitungan hijriahnya adalah 1400 berapa? Sekarang 39 kurangi 16 1422. Ya, sekitar 1421, 1422. Nah, ini adalah kitab yang kita rujuk, yaitu kitab Hilyat Talibil Ilm. Dan mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, dalam artian mungkin 1, 2, atau 3 pertemuan selesai. Sehingga kita benar-benar mengetahui adab-adab penuntut ilmu yang semestinya seorang penuntut ilmu agama berhias dengannya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hilyatu talibil ilm. Hilyah artinya hiasan, perhiasan. Talibil ilm adalah penuntut ilmu. Dan yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah adab-adab, akhlak-akhlak, kelakuan-kelakuan yang semestinya seorang penuntut ilmu memilikinya. Dan penuntut ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena setiap ayat ataupun hadis yang membicarakan tentang ilmu, kemuliaan ilmu, kemudian keutamaan orang yang berilmu, kemudian tambahan ilmu adalah ilmu agama. Karena ilmu agama yang menjadi modal untuk bekal bisa beramal yang merupakan tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Makanya seperti ayat misalkan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu yang dimaksud adalah ilmu agama. Seperti misalkan juga firman Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud agar diminta tambahannya adalah ilmu agama. Maka semua ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka itu yang dimaksud dengan penuntut ilmu, yaitu penuntut ilmu agama. Berarti kita sudah pahami kitab yang kita rujuk, yaitu Hilyat Talibil Ilm. Hiasan atau perhiasan-perhiasan yang semestinya harus ada pada penuntut ilmu agama. Perhiasan di sini bukan kacamata, jam tangan, cincin, kalung, bukan. Tetapi kelakuan-kelakuan, adab-adab yang dimiliki oleh penuntut ilmu agama. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan fasal yang pertama di dalam kitab Hilyat Talibil Ilm. Artinya, perhiasan penuntut ilmu agama. yaitu adabu talib fi nafsih, adab penuntut ilmu agama pada dirinya sendiri. Adab penuntut ilmu agama ada pada dirinya sendiri. Ini ada sekitar 15 adab. Ada sekitar 15 adab. Penulis mengatakan adab yang pertama adalah ilmu atau menuntut ilmu itu ibadah. Oleh karenanya adab dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Ini adab yang pertama dan paling utama. Menuntut ilmu adalah ibadah. Oleh karenanya seorang penuntut ilmu harus beradab ikhlas. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli ummatin min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Dan tidak pantas orang-orang beriman untuk perang seluruhnya. Ya. Kalau seandainya tidak sekelompok dari setiap kelompok itu menuntut ilmu agar mereka nanti kalau pulang memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu ibadah. Dan ketika berbicara tentang ibadah, maka dia harus adabnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah artinya adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghair Allah wala mujazian siwa. Hendaknya engkau tidak menuntut atas amal ibadahmu seorang yang melihatmu kecuali Allah, dan tidak mencari atas amal ibadahmu seorang yang memberi ganjaran pahala hadiah kecuali Allah. Itulah ikhlas. Maka ketika seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, maksudnya adalah dia meniatkan di dalam dirinya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Itulah ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dia tidak ingin ada yang melihatnya, tidak menuntut ada yang melihatnya kecuali Allah. Dia tidak menuntut ada yang memberikan ganjaran, hadiah, sanjungan, penghargaan, pujian kecuali Allah. Itu ikhlas di dalam beramal, termasuk di dalamnya di dalam menuntut ilmu agama. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang menuntut ilmu agama bukan karena ikhlas tetapi karena ingin mendapatkan dunia, maka yang ada adalah bencana baginya. Yang ada adalah bencana baginya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa saja yang belajar sebuah ilmu, ilmu yang dimaksud ilmu apa? Agama. Yang semestinya dituntut wajah Allah, tetapi dia tidak menuntutnya kecuali karena ingin mendapatkan perhiasan dari dunia, maka niscaya dia tidak mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Nah, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan selalu hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, niatkan untuk apa nih? Untuk beribadah kepada Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, bukan karena ikut-ikutan kawan hadir ke pengajian, bukan. Bukan karena agar dikatakan sebagai penuntut ilmu, bukan. Tetapi karena murni ikhlas karena Allah. Agar mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Orang yang ikhlas, para ikhwan yang dirahmati Allah, nanti dia akan jauh dari sifat suka popularitas. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dia tidak ingin dikenal oleh orang. Bahwasanya dia seorang penuntut ilmu agama. Dia juga, kalau ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dia tidak ingin untuk terlihat di atas dari kawan-kawannya, sesama penuntut ilmu agama. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dia jauh dari ingin dipuji oleh manusia. Dia jauh ingin diacungin jempol oleh manusia. Dia jauh ingin agar orang-orang melihat kepadanya dengan wajah yang takjub. Dia jauh dari perkara ini. Penuntut ilmu agama jauh dari hal-hal tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, hafizahullah, rahimahullah, ketika berbicara tentang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama, dia tidak ingin popularitas, terkenal sebagai penuntut ilmu agama. Ini kalau kalangan dari ustaz, tidak ingin dia harus terkenal di sosial media, di mana-mana dimintai foto orang. Kalau di kalangan penuntut ilmu agama, dia tidak ingin terkenal. Aku nih kawannya ustaz. Aku nih parak loh ustaz. Ikam nih kada ada apa-apanya, jauh ikam. Nah, ini orang tanda tidak ikhlas. Ada perkataan menarik para ikhwah disebutkan di dalam kitab As-Sawarim wal Asinnah yang ditulis oleh Abu Madyan Asy-Syanqiti As-Salafi, bahwa zallatul 'alim madrubun laha at-tabl. Artinya ketergelincirnya seorang yang berilmu karena dia suka ditupuki dengan genderang. Artinya terkenal. Biasanya orang-orang yang terkenal itu banyak kekeliruannya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan Sufyan Ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim. Kuntu utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Dulu aku sangat mudah memahami Al-Quran. Tapi ketika sudah aku mulai terkenal, dicabut pemahamanku terhadap Al-Quran tersebut. Hati-hati. Ya, para penuntut ilmu, maka menjauhi sifat tidak ikhlas. Salah satu bentuk sifat tidak ikhlas adalah dia senantiasa menginginkan terkenal, popularitas, penuntut ilmu, dekat dengan ustadz, dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Makanya Sufyan ibn Masruq ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, sebagaimana perkataan beliau dinukil di dalam kitab Al-Jami' li'Adabir Rawi wa Akhlaqis Sami', ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Yang artinya, tidak ada sesuatu yang paling aku sulit untuk melawannya, mengobatinya dibandingkan niatku. Karena dia berbolak-balik. Sama ketika kita duduk di sini, saya duduk di masjid ini, Anda duduk di depan saya, apa tujuannya? Apakah benar-benar menuntut ilmu agama ataukah hanya sekedar ingin terkenal? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perkataan menarik disebutkan oleh penulis tentang ikhlas. Beliau sebutkan cerita ini di dalam kitab, dari kitab Al-Aqdul Farid yang ditulis oleh Ibnu Abdirrabbih, bahwa Umar bin Abi Dzar berkata kepada bapaknya Abu Dzar, Ibnu Dzar, wahai bapakku, malaka idza wa'adta an-nas akhadhahumul buka, Wa idza wa'adhahum ghayruka la yabkun. Wahai bapakku Ibnu Dzar, Dzar namanya. Kenapa kalau seandainya engkau memberikan nasihat kepada manusia, mereka masuk ke dalam hati. Mereka nangis. Masuk ke dalam relung hati. Tetapi jika selain engkau memberikan nasihat, mereka tidak menangis. Maka sang bapak mengatakan, ya bunayya, wahai anakku sayang, laisatin na'ihatu thukla mithlan na'iha al-musta'jarah. Bukanlah tangisan yang berasal dari dalam lubuk hati itu seperti tangisan yang disewa, dibuat-buat. Ya, bukanlah tangisan yang dibuat-buat. Waffaqakallah li rusydika amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau kepada jalan yang lurus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka perhatikan baik-baik niat tatkala kita menuntut ilmu agama. Kemudian adab yang kedua, itu ikhlas tadi ya. Adab yang kedua sekarang, yaitu adab ketika seorang menuntut ilmu agama, yang paling utama di dalam dirinya adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mewujudkan rasa cinta tersebut. Mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mewujudkan rasa cinta tersebut. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa yang mengaku cinta kepada Allah, diuji dengan ikutannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi ayatu al-imtihan ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ini adalah ayat ujian bagi siapa saja yang mengaku mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi perkataan Imam Ibnu Katsir, hadhihi al-ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini adalah hakim, pemutus keputusan bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa huwa 'ala tariqatil muhammadiyah. Tetapi dia tidak di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi labah. Maka pada saat yang bersamaan sebenarnya dia dalam dusta di dalam pengakuannya. Hatta yattabi'a syarhal muhammadi wad-dinan nabawi fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, sampai dia mengikuti ajaran Nabi, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh perbuatan beliau, perbuatannya, dan di dalam seluruh perkataannya. Ini adab yang kedua, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya yang diwujudkan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menuntut ilmu agama, dia senantiasa sangat dekat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya di dalam sehari-harinya senantiasa mengamalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, cara berdirinya, duduknya, berbaringnya, berpakaiannya, makannya, minumnya, bergaulnya, berakidah, muamalah, ibadah, muamalah, tingkah lakunya senantiasa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adab bagi penuntut ilmu agama. Ya. Jadi seorang yang menuntut ilmu agama akan terlihat dari penampilan awalnya saja sudah terlihat, oh ini nuntut ilmu agama. Beda dengan anak-anak pang misalkan. Ya. Yang belum menuntut ilmu agama. Beda dengan anak-anak jalanan misalkan, yang belum menuntut ilmu agama. Beda dengan anak-anak musik band misalkan, yang belum menuntut ilmu agama. Jauh. Maka seorang penuntut ilmu agama akan terlihat pada dirinya. Bagaimana dia mengaplikasikan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam berbicara, dalam bergaul, dalam duduk, berbaring. Bahkan tata cara duduk saja akan terlihat bahwa dia penuntut ilmu agama atau tidak. Tata cara makan, di warung makan, dia akan terlihat. Terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang mungkin sudah berjilbab lebar, bercadar. Maka berhati-hati. Kalau Anda menuntut ilmu agama, maka bukan Anda yang dulu yang kalau seandainya di rumah makan, maka ketawa kecikikan. Ya. Kadang-kadang kita takut dengan tertawanya. Nah, saya kemarin ke sebuah rumah makan bersama istri, maka ada ibu-ibu ngumpul. Subhanallah, tertawanya. Ini saya bilang manusia atau jin itu? Ya. Maka seorang penuntut ilmu agama, dia senantiasa harus menjaga sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan dia. Dan bukan hanya di majelis ilmu, bukan hanya di masjid Imam Syafi'i. Di dalam kehidupan dia sehari-hari, dia membawa nama saya menuntut ilmu, penuntut ilmu syar'i. Bukan karena Ahmad Zainuddin, bukan. Bukan karena jamaah Masjid Imam Syafi'i, tidak. Tetapi saya membawa wibawa ilmu syar'i yang saya tuntut. Ya. Seperti cara memanggil, seperti cara bercanda, nanti ada kita sebutkan. Salah satu hal yang patut dijauhi oleh penuntut ilmu agama, dan ini mari kita jauhi bersama-sama, mari kita perbaiki diri kita. Nanti saya akan bacakan perkataan ulama salaf bahwa jannibu majalisana minan nisa wa ta'am. Jauhkan majelis-majelis kita dari menyebutkan perempuan dan makanan. Ini sering kan? Grup penuntut ilmu agama, tapi yang dibicarakan cuma poligami, tapi gak jadi-jadi. Ya? Seakan-akan dia nikmat membicarakan itu. Kayak ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya harus semangat dia untuk berpoligami. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan adabnya adalah kun ala jadatis salafis salih. Maksudnya, ketika penulis mengatakan seperti ini, penuntut ilmu agama dia sangat erat dengan kebiasaan para salaf as-salih. Dari mulai para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Di dalam seluruh pintu-pintu agama, baik itu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan tingkah laku, harus menjauhi. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat seperti misalkan para salafus salih di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangat gigih untuk menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penuntut ilmu agama juga seperti itu. Dalam tata cara makannya, kira-kira Rasulullah SAW makannya bagaimana? Dan para salafus saleh pun mempraktekannya bagaimana? Maka ini adalah kebiasaan penuntut ilmu agama. Para salafus saleh sangat menjauhi debat. Debat-debat kusir. Maka kita penuntut ilmu agama harus menjauhinya. Para salafus saleh menjauhi masuk ke dalam ilmu filsafat, ilmu kalam. Ilmu yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil syar'i. Maka kita sebagai penuntut ilmu agama harus jauhi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi yang ketiga adalah kun jad alal jadatis ala jadatis salafus salih. Jadilah selalu orang-orang yang mengikuti jalannya para salafus salih. Ini salah satu sifat dari penuntut ilmu agama, yaitu dia senantiasa menjadikan contohnya dalam memahami ilmu agama adalah salafus salih. Gaya hidupnya mengikuti para salafus salih. Baik di dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Dan kalau disebut para salaf, maksudnya adalah para sahabat. Dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ. Dan generasi pertama dari kaum muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka dan mereka ridha atas Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penuntut ilmu syar'i, salah satu adab utama dia adalah mengikuti para salafus saleh. Salah satu jejak para salafus saleh yang disebutkan oleh Al-Syekh di sini adalah menjauhi ilmu kalam. Ilmu kalam. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang biografi Ad-Daruqutni, salah seorang ulama besar, Ad-Daruqutni rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma syai'un abghadha ilayya min ilmi al-kalam." Tidak ada sesuatu apapun yang paling aku benci dibandingkan ilmu kalam. Ilmu yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil syar'i. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena dia sering sekali mendahulukan akal dibandingkan dalil syar'i dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kalamullah. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya firman Allah bukan sifat. Firman Allah adalah makhluk, kata mereka. Akibat karena mereka mendahulukan akal mereka dibandingkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, makanya disebut dengan ilmu kalam. Ya, dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah para ulama terdahulu mereka senantiasa mengikuti jalannya para salafus saleh. Dan harus kita pahami baik-baik, apabila seorang Muslim, jangankan penuntut ilmu agama, seorang Muslim tidak mengikuti jalan para salafus saleh, maka diancam dengan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi'u subula fatafar afan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang yushaqiqir rasul, mencela para rasul, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman dengan ayat ini siapa? Atau yang disebut dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Yaitu mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi. Maka apa ancamannya? Kami akan berpaling sebagaimana mereka berpaling. Dan kami akan nyalakan api neraka jahannam untuk mereka. Dan api neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini bahayanya orang yang tidak mengikuti jalan salafus saleh. Jalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dengan baik dan benar. Makanya saya katakan, mengikuti salaf itu bukan mengikuti kajian di Masjid Imam Syafi'i. Tidak. Mengikuti salaf itu adalah agama Islam itu sendiri. Makanya wajib bagi setiap Muslim untuk bermanhaj salaf. Yaitu memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan imam-imam yang empat pun pemahamannya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah hilyat talibul ilm yang ketiga. Yaitu senantiasa berada di atas pemahaman para salafus salih ketika memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya orang penuntut ilmu agama, dia sangat dekat dengan pemahaman para salafus salih. Bahkan disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib rahimahullah atau Sufyan ibn Mas'ud al-Tsauri antara dua itu. Beliau mengatakan, "Inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Jika kamu sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada riwayat dari para salafus saleh, maka contohlah mereka. Artinya sampai dalam perkara seperti itu, pahamilah agama dengan pemahaman mereka, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada penuntut ilmu yang keempat, disebutkan oleh Syekh, mulazamatu khasyiatillahi ta'ala. Selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Syekh menyebutkan kata-kata khasyah. Ya. Dan apa bedanya khasyah dengan khauf? Karena dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia takut. Ya, dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah takut. Perhatikan bedanya antara khasyah dengan takut. Khasyah yang artinya takut, khauf yang artinya juga takut. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adapun khasyah adalah bagian yang lebih khusus dari khauf. Khauf adalah takut kepada Allah dengan merasakan di dalam diri keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasakan di dalam diri keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan khasyah adalah bagian yang khusus dari khauf tersebut. Khasyah bedanya dengan khauf yang sama-sama diartikan takut. Khasyah kita takut kepada Allah karena kita tahu kedudukan Allah. Itu bedanya. Ada pengetahuan di situ. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Jadi saya ulangi, khauf yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah takut. Takut artinya adalah takut kepada Allah dengan perasaan pengagungan terhadap Allah. Jalla fi'ula. Adapun khasyah, ya khasyah yang sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia-manusia terbaik. Ganjaran mereka yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, terdapat di dalamnya tempat tinggal yang indah. Mereka kekal abadi di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu semua bagi siapa? Bagi siapa yang khasyah kepada Allah. Khasyah adalah bagian khusus dari khauf. Apa bedanya? Khasyah seseorang takut kepada Allah karena mengenal Allah. Karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penulis mengatakan pada adab atau perhiasan penuntut ilmu yang keempat adalah bagi penuntut ilmu selalu merasa khasyah kepada Allah. Bukan hanya sekedar khauf. Selalu merasa khasyah. Apa tadi? Rasa takut karena mengenal Allah. Itu khasyah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu senantiasa harus melazimi khasyah, takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini akhirnya menimbulkan dia senantiasa menjaga syiar-syiar Islam, memperlihatkan sunnah Rasul, menyebarkan dakwah, mengamalkan ilmu, karena dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia takut kalau seandainya dia berilmu kemudian dia tidak khusyah, akhirnya tidak mengamalkan ilmunya. Dan ingat, penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, para ulama mengatakan wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasan. Dan seorang yang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Kenapa penuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya? Karena tidak punya khasyah. Makanya adab yang keempat bagi penuntut ilmu, senantiasa menghadirkan, melazimi khasyah, takut kepada Allah. Dengan rasa takut ini akhirnya dia mengamalkan ilmunya. Dia memperlihatkan syiar-syiar Islam tanpa ada rasa takut. Dia memperlihatkan, mengamalkan sunnah tanpa ada sungkan, malu. Mungkin di pesawat dia baca Quran. Mungkin di tengah orang banyak di perhelatan walimatul urus dia memakai cadar. Saat orang-orang membuka auratnya. Bukan urusan. Karena dia lebih takut kepada siapa? Allah. Khasyah. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat perkataan Imam Ahmad yang disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Aslul ilm khasyiatullahi ta'ala. Artinya, pokok sumber ilmu sebenarnya ada pada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takut orang akan mengamalkan ilmunya. Dengan takut dia akan mengamalkan ilmunya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ingat, orang yang khasyah, dia meskipun di tengah orang banyak ataupun tatkala sendirian, tetap dengan ilmunya. Ya, tetap dengan ilmunya. Maka perhatikan baik-baik, kadang-kadang kita menuntut ilmu. Tapi sebagian dari kita menerjang apa yang sudah dia tuntut. Berlawanan dengan apa yang dia sudah tuntut. Tatkala sendirian. Nah, penuntut ilmu tidak. Selalu melazimi khasyah kepada Allah. Di tengah orang banyak ataupun sendirian. Dan dia selalu ingat. Kalau seandainya dia melanggar larangan Allah tatkala sendirian, lebih berat dibandingkan dia melanggar larangan Allah di tengah orang banyak. Ya, seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tsauban radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah tabidan." Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang pada hari kiamat datang dengan bergunung-gunung pahala. Seperti gunung Tihamah. Itu salah satu atau gunung-gunung yang ada di negeri Yaman. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW? Karena saking besarnya. Agar orang paham. Begitulah besarnya pahalanya nanti dia bawa. Fayaj'aluhallahu azza wa jal haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan pahala bergunung-gunung tersebut sebagai debu-debu yang berterbangan. Haba itu adalah seperti orang membuka jendela, masuk sinar matahari, maka yang berterbangan itulah haba. Yang asalnya pahalanya bergunung-gunung menjadi sekecil itu. Tsauban langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhu wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati kami mereka itu. Terangkan kepada kami siapa mereka agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahum min ikhwanik." Mereka adalah saudara kalian seiman. Berarti orang muslim. Bukan orang kafir. Wa min bani jildatikum. Dan saudara kalian sesama manusia. Bukan bangsa jin. Tetapi Ya'khuduna minal lail kama ya'khudun. Mereka bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Tetapi idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar, mereka libas. Penuntut ilmu tidak. Baik di dalam asir ataupun alaniyah, rahasia ataupun terang-terangan, senantiasa melazimi khasyatullah. Takut kepada Allah karena dia mengenal Allah. Mengenal Allah Maha Melihat, mengenal Allah Maha Mendengar, mengenal Allah Maha Mengetahui pengetahuannya tanpa batas. Dimanapun dia berada, senantiasa dia takut kepada Allah. Nah, ini adalah adab dari penuntut ilmu. Kemudian para ikhwah, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika seorang penuntut ilmu melazimi rasa takut kepada Allah, menyebabkan apa takut tersebut tadi? Menyebabkan pengamalan terhadap ilmu. Dan pengamalan terhadap ilmu inilah yang meresapkan ilmu ke dalam diri seorang penuntut ilmu. Dia jarang lupa gara-gara diamalkan. Maka coba perhatikan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Az-Zubat atau Az-Zabt yang ditulis oleh Ibnu Ruslan, bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menyambung, akan tetap, akan teguh di dalam diri dengan amal. Kalau dia mengamalkan ilmunya, maka akan tersambung ilmunya. Terus ada. Kalau tidak diamalkan, maka ilmunya akan hilang. Ilmunya akan hilang. Nah, ini faedah dari adab yang keempat, yaitu melazimi selalu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah menumbuhkan amal bagi seorang penuntut ilmu. Aneh kalau seandainya dia menuntut ilmu agama kemudian jauh dari amal. Ya, ini para ikhwah. Baik. Yang kelima, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla fi'ula. Kalau tadi kan takut, ini enggak, selalu merasa diawasi oleh Allah Jalla fi'ula. Orang yang menuntut ilmu agama, senantiasa dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala sendirian ataupun tatkala di depan orang banyak. Mereka lebih takut pandangan Allah dibandingkan pandangan manusia. Tidak seperti yang disebutkan dalam ayat, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 108. Mereka tidak mau menjadikan Allah zat yang paling hina melihatnya. Para penuntut ilmu agama mengagungkan penglihatan Allah. Allah kan Maha Melihat. Maha Melihat dan penglihatannya tanpa batas, kita sembunyi di manapun, maka Allah Maha Melihat. Penuntut ilmu agama selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ya. Maka jauh dia dari dosa-dosa saat sendirian. Ada ulama salaf dulu mengatakan, "La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih." Janganlah jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Artinya kalau seandainya dilihat manusia, dia agungkan penglihatan tersebut. Dia merasa tidak nyaman. Aku ketahuan orang bawa dosa. Aku ketahuan orang menonton film porno. Aku ketahuan orang semacamnya. Aku ketahuan orang berhubungan dengan perempuan. Aku ketahuan orang mengintip Instagram orang. Aku ketahuan orang mencet perempuan. Bukan masalah ketahuan orang, tetapi ketahuan Allah Jalla fi'ula. Itu lebih berbahaya. Yastakhfuna minan nas. Maka penuntut ilmu agama, dia harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Wallahi para ikhwah, berpura-pura di hadapan manusia mudah. Sangat mudah. Karena manusia penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Tapi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah Jalla fi'ula. Maka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan Allah zat yang paling hina melihat kita dibandingkan manusia. Kalau manusia kita anggap wah. Dan ingat para ikhwah, dosa biasanya tidak mengenakkan dalam hati, membuat orang gelisah dan takut diketahui oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas." Dosa adalah ma haka fi sadrik, sesuatu yang menggelitik di dalam hatimu, tidak membuat hati tenang, dan kamu benci untuk dilihat oleh manusia. Maka ini perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita ukur itu. Ya, apakah ini dosa atau tidak? Kita kalau kelihatan orang nyaman atau tidak? Kalau seandainya tidak nyaman, kita malu, kita gelisah, itulah dosa. Itulah dosa. Dan penuntut ilmu senantiasa selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, saya kalau boleh cerita tahadutsan minimah agar antum juga mendoakan proyek besar kita. Salah satunya adalah proyek dakwah ini, yaitu Pondok Pesantren Intan Ilmu. Itu saya dari sini bisa memonitor pembangunan yang di sana dengan aplikasi. Karena disediakan kamera, kameranya nyambung ke internet, saya bisa melihat pembangun. Kalau seandainya ada mandor saya yang tiduran, saya tahu tuh. Dari sini. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah yang pandangannya tidak terbatas? Aplikasi tadi tertahan kalau internetnya mati. Kalau lampu mati, mati dia. Tapi pandangan Allah tidak tertahan. Maka seorang penuntut ilmu, dia senantiasa sangat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang keenam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullah, khafdul janah wa nabdzul khuyala wal kibriya. Khafdu, merendahkan sayap dan menghilangkan sikap sombong dan congkak. Senantiasa tawadhu, senantiasa rendah hati, tidak mudah ba'aku, aku dan aku. Tidak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa tawadhu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hati, dan yang paling penting bukan hanya tawadhu terhadap makhluk, tetapi tawadhu terhadap kebenaran. Karena kesombongan adalah sebagaimana hadis Rasul, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Maka penuntut ilmu, salah satu hilyahnya, ini bagus, dinamai anak hilya, perhiasan. Mau nama anak laki-laki boleh, anak-anak juga perempuan juga boleh, hilya. Kalau seandainya perempuan pakai hak hilya. Kalau anak laki-laki hilya, perhiasan. Ya, bagus. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk hilya talibul ilm, dia senantiasa tawadhu di hadapan makhluk Allah. Tidak memudah untuk mencongkakkan diri, menyombongkan diri, meremehkan manusia. Yang paling penting juga adalah merendah diri di hadapan kebenaran. Kalau memang itu benar, berdasar dari Al-Quran dan Hadis, maka dia senantiasa menerimanya. Tanpa harus mencongkakkan diri, tanpa harus menolaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama dahulu senantiasa sangat tawadhu. Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh, menarik sekali. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Sir Alamin Nubala ketika menyebutkan biografi seorang ulama, Amr ibn al-Aswad al-Anasi. Beliau ini wafat di kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang hidup pada tahun 80-an Hijriah. 80-an Hijriah. Ya, dari kalangan tabi'i. Nah, ketika menyebutkan biografi Amr ibn Aswad al-Ansi, annahu kana idza kharaja minal masjid qamada qabada bi yaminihi ala shimalihi. Fasu'ila an dzalik faqala makhafata an tunafiqa yadi. Beliau kalau keluar masjid setelah ngajar keluar masjid, maka beliau senantiasa meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya, seperti orang merendah gitu. Ketika ditanya kenapa demikian, kamu bukan lagi sholat, kamu bukan lagi ngapa-ngapain, kenapa harus seperti ini, maka beliau mengatakan, aku takut tanganku nanti menjadi orang munafik. Maksudnya apa? Kan dengan tangan orang biasa kadang-kadang, wah, ya, menunjukkan kesombongan dia, menunjukkan bagaimana dia lebih keilmuannya dibandingkan yang lain dengan tangannya. Makanya, ya, apalagi sampai begini, sudah parut kemana-mana, ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh menjelaskan akan perkataan dari Amr ibn Aswad al-Ansi, yumsikuha khaufan min an yaqtira bi yadihi fi mishyatihi fa inna dhalika min al-khuyala. Dia menjaga tangannya agar ketika berjalan tidak terlalu sombong, sehingga dia tidak terlihat orang yang sombong dengan tangannya tadi. Sampai segitu, saking merendah diri di hadapan orang-orang. Begitulah akhlak penuntut ilmu. Tidak mudah menyombongkan diri, ya, dalam menatap, dalam melihat, tidak mudah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya. Beliau mengatakan, wahdhar da'al jababirah al-kibra. Jauhilah penyakit orang-orang pembesar-pembesar. Para pembesar-pembesar yang congkak. Yaitu kesombongan. Kenapa demikian? Fa innal kibra wal hirsa wal hasada awwalu dhanbin 'usyallahu bih. Sesungguhnya kesombongan, rakus, hasad, dosa yang paling pertama Allah dimaksiati dengannya. Sombongan, rakus, hasad. Ini semuanya terkumpul dalam diri siapa? Iblis. Maksiat pertama yang dilakukan di langit. Sombong terhadap Adam ketika dia berputar-putar melihat Adam. Wah, cuma kepompong, ya, badan yang belum ada isinya, kepompong kata dia. Fa innahu la yatamalak, dia tidak bisa berdiri, kata si iblis. Digabung dengan hasad, yaitu iri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, ditambah dengan rakus, yaitu rakus untuk mendapatkan kesenangan. Nah, ini terkumpul di dalamnya. Adapun dosa pertama kali yang dilakukan di atas muka bumi, tadi di atas langit ya, dosa yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi adalah yang dilakukan oleh Qabil. Membunuh saudaranya. Siapa? Habil. Jangan terbalik ya. Qabil sang pembunuh. Membunuh saudaranya Habil. Itu pun karena tiga ini. Sombong, rakus, hasad. Nah, penuntut ilmu jauh dari itu. Maka kata Syekh, jauhi sifat sombong, rakus, dan hasad. Karena dia adalah dosa pertama kali Allah dimaksiati dengannya. Kemudian Syekh mengatakan, fatatawla an ala muallimika kibriya. Nah, ini perhatikan nih. Maka termasuk daripada kesombongan adalah terlalu merendahkan guru. Ini sombong. Ya. Terlalu merendahkan guru, ini sombong. Misalkan gurunya, ya mungkin manusia bermacam-macam. Gurunya kurang persiapan ketika ngajar. Gurunya ilmunya sekedarnya, tapi qadarullah dia guru, dia harus duduk di sini. Sedangkan yang duduk di depan mungkin ilmunya lebih banyak. Maka akhirnya dia terlalu banyak ngomong terhadap gurunya. Tatawul. Terlalu banyak ngomong terhadap gurunya. Maka ini tidak benar. Dan memang Pak, kalau ada murid yang menasihati guru, itu dalam hati guru gimana gitu. Ya. Saya pernah kejadian. Ini bukan berarti tidak boleh menasihati, tidak boleh menasihati, bukan. Ya, tetapi tatawul, terlalu berlebih-lebihan. Saya pernah suatu ketika kajian. Kemudian saya katakan kepada jamaah, pekan depan kita akan, atau saya akan menyebutkan permasalahan ini. Selesai. Habis itu setelah kajian datang seorang murid kepada saya. Ustaz, mohon maaf. Saya hanya penuntut ilmu biasa, nuntut ilmu sama antum, tapi saya ingin ngasih nasihat. Tadi antum menyebutkan, pekan depan kita akan, atau saya akan menyebutkan ini. Antum tidak menyebutkan insya Allah. Itu aja kesalahan saya. Dalam hati saya, ini orang ini mana? Tapi saya harus menerima, karena itu kekeliruan. Saya katakan, oh iya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya. Ada yang lain? Enggak Ustaz, itu saja. Sudah selesai. Ya, adapun, ya alhamdulillah waktu itu saya seperti itu jawabnya ya. Tapi di dalam hati juga kesel juga nih. Memang susah para ikhwah, dinasihati itu susah. Nah, maka para ikhwah hati-hati sifat sombong. Karena dia akan menolak kebenaran. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik yang lain. Ada cerita menarik tentang tawadhu ini. Diceritakan oleh Abdullah bin Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani seorang tabi'i. Abdullah anaknya. Beliau mengatakan, "Sami'tu insanan yuhadditsu an abi." Aku mendengar orang-orang bercerita tentang bapakku, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i terkenal, Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bercerita tentang bapakku, "Annahu kana waqifan bi Arafah faraqqa." Bahwa beliau pernah berwukuf di Arafah. Maka ketika berwukuf di Arafah, maka beliau benar-benar menangis. Beliau benar-benar menangis. Artinya ini ada orang bercerita tentang Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Beli orang ini bercerita, saya pernah berwukuf di Arafah, melihat Bakar bin Abdullah Al-Muzani ketika wukuf di Arafah benar-benar berdoa, orang ini terkesan begitu. Paham maksudnya? Orang ini terkesan dengan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Maka Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, "Laula anni fihim laqultu ghafar qad ghufira lahu." Daripada orang ini takjub dengan saya, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, akhirnya saya mengatakan, ini semua yang hadir di Arafah, niscaya akan diampuni oleh Allah. Tidak diampuni mereka gara-gara adanya aku di sini. Paham maksudnya? Saya ulangi. Orang semua di Arafah ini niscaya akan diampuni oleh Allah. Karena ada aku di sini, akhirnya mereka tidak diampuni. Akhirnya akulah yang paling banyak dosanya di antara kalian semua. Paham maksudnya? Ini merendah dari seorang Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitulah para penuntut ilmu semestinya. Dia sangat tawadu, kemudian tidak membusungkan dada, apalagi sampai memicingkan mata, menunjukkan meremehkan seseorang. Tidak. Tetapi dia menunduk, bicaranya pun kadang-kadang susah untuk menatap seseorang karena dia tidak ingin terlihat tinggi di hadapan orang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan lagi yang keenam, yaitu yang ketujuh, afwan. Yang ketujuh adalah penuntut ilmu adabnya senantiasa qanaah dan zuhud. Qanaah artinya adalah puas dengan pemberian Allah. Zuhud artinya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang syubhat, ya, tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati Allah, penulis menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Az-Zarnuji. Lau, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau awsa insanun li'aqilan nas surifa ila az-zuhad." Artinya, kalau seandainya ada seorang manusia yang berwasiat agar aku aqilan nas, agar aku pergi kepada manusia yang paling berakal, paling cerdas, maka niscaya aku akan pergi kepada orang yang paling zuhud terhadap dunia. Paling zuhud terhadap dunia. Ini menunjukkan bahwasanya sifat penuntut ilmu senantiasa harus senantiasa zuhud. Zuhud artinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kemudian penulis menyebutkan sebuah cerita sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, yaitu cerita dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau pernah ditanya, ini seorang ulama salaf, "Ala tusannif kitaban fi zuhud?" Wahai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kenapa engkau tidak nulis buku di dalam permasalahan zuhud? Maka beliau mengatakan, "Sannaftu kitaban fil buyu'." Oh, sudah, aku sudah nulis kitab tentang zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu akhirnya sudah aku tulis. Yaitu aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Loh, apa hubungannya jual beli dengan zuhud? Maka maksudnya adalah orang ketika berjual beli, maka dia harus menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh tatkala jual beli. Maka begitulah juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, di antaranya hal yang haram, di antaranya hal yang syubhat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9, yang ke-8, yaitu at-tahalli bi raunaqil ilm. Berhias dengan medali ilmu. Medali ilmu itu apa? Yaitu sifat yang penuh dengan wibawa. Penuh dengan wibawa. Menjaga ketenangan. Menjaga kekhusyuan. Ya. Tidak seperti orang umum pada umumnya. Orang penuntut ilmu tersebut senantiasa menjaga ketenangan. Wibawa, tidak terlalu banyak bercanda, ya. Sebagaimana perkataan Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, "Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm." Mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, belajar ketenangan di dalam kepribadian, kewibawaan dalam peribadian, sebagaimana mereka belajar ilmu agama. Ya, ketika berbicara tidak suka mengumpat, tidak suka mencaci, tidak suka mengangkat suara, tertawa terbahak-bahak. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami', yaitu di dalam kitab Al-Jami', yajibu ala talibil hadith an yatajannabal la'ib. Wajib bagi penuntut ilmu hadith untuk menjauhi permainan, wal abath, hal-hal yang sia-sia, wat tabadzul fil majalis, dan terlalu berlebihan di dalam majlis-majlis, wal dhahik wal qahqaha, dan terlalu banyak tertawa, terlalu banyak ha ha ha ha. Ini problemnya, kita ini di Banjar sukanya mahalabiu. Nah, ini masalahnya. Ya, suka tertawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Suka bercanda. Bercanda yang terlalu berlebihan. Bahkan kadang-kadang penceramah, ya, yang laris di tengah masyarakat yang bisa melucu. Adapun yang serius, yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, yang jarang melucu, ini dianggap keras, radikal, intoleran, dan semisalnya. Ya, yang masyhur, yang diterima masyarakat, yang suka melucu. Dan harus diingat baik-baik, para ulama mengatakan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, man aktsara min syai' urifa bih. Siapa yang memperbanyak sesuatu, dia terkenal dengan sesuatu tersebut. Nah, coba kita terkenalnya dengan apa? Ya, penuntut ilmu terkenalnya dengan apa? Dengan ilmunya. Seorang penceramah terkenalnya dengan lucunya, berarti memang dia suka ngelucu. Suka ngelawak. Man aktsar min syai' urifa bih. Siapa yang memperbanyak tentang sesuatu, maka dia terkenal dengan sesuatu tersebut. Nah, ini disebutkan juga di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dan juga di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Al-Ahnab bin Qais berkata, perhatikan nih, ini yang saya sebutkan tadi. Jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am. Jauhkan dari majelis-majelis kita sering menyebutkan perempuan dan makanan. Kalau sudah urusan makanan, maka paling hafal. Itu ada rumah makan hanyar baru di Kaitangi. Beda pang rumah makannya. Sendoknya berbeda, warnanya hijau. Hafal. Ya, ini penuntut ilmu tidak pantas membicarakan seperti ini. Inni ubghidur rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnih. Kata Al-Ahnab bin Qais, aku membenci seseorang yang sering mensifati kemaluan dan perutnya. Yaitu tentang perempuan dan makanan. Maka mulai saat ini di grup-grup WhatsApp Anda yang kalau itu penuntut ilmu, maka jauhi. Ya. Ada grup misalkan grup sepak bola. Tapi di dalamnya penuntut ilmu semua. Jamaah Masjid Imam Syafi'i semua. Maka jauhi pembicaraan-pembicaraan yang tidak berarti. Yang suka bercanda. Ya, meskipun grup namanya grup sepak bola. Tapi penuntut ilmu di dalamnya. Ini tidak pantas. Grupnya misalkan grup pasar hanyar. Tapi di dalamnya jamaah Masjid Imam Syafi'i penuntut ilmu. Maka jauhi pembicaraan hal-hal yang berkaitan dengan dua hal. Wanita dan makanan. Ya. Makanya banyak kadang-kadang di grup-grup WhatsApp ngirim hendak makan di foto, tak kirim. Ini bukan penuntut, ini orang awam ini. Meskipun dekat dengan ustaz. Jenggotan. Sering ke pengajian. Ini orang awam seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sudah berapa itu? Sudah 8. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang sampai kepada nomor ke-15. Nah, itu baru adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nanti ada adab yang disebutkan oleh penulis, ya, adab yang berkaitan dengan cara menuntut ilmu. Nah, ini panjang nanti masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam penuntutan ilmu agama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Pertanyaan pertama, man arada dunya fa'alahi bil ilm, dan seterusnya hadis riwayat siapa dan apa derajatnya. Maka saya tidak tahu hadis ini. Barakallahu fiik wa fiik. Di kampus saya di semester 5 barusan tadi ada pelajaran ilmu kalam. Meskipun sudah terlewati adanya ilmu kalam, sampai sekarang saya tidak memahami ilmu kalam tersebut. Seandainya di semester berikutnya ada pelajaran seperti itu lagi, lalu bagaimana sikap saya yang harus saya hadapi? Maka jawabannya, kalau seandainya bisa terlepas dari pelajaran tersebut, maka lepaskan diri dari pelajaran tersebut. Karena para ulama salaf qatibatan, mereka bersepakat bahwa seorang ahlu sunnah tidak boleh masuk mempelajari ilmu kalam. Ya, mereka sangat membenci ilmu kalam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Zuhud dalam jual beli tadi menghindari syubhat. Apakah menjual obat-obat kuat pria termasuk jual beli yang syubhat? Maka jawabannya tidak. Karena dia berdasarkan obat, asalkan di dalamnya benar-benar obat, bukan ngibulin dan juga bukan jimat. Ya, jimat, bukan jimat, tetapi benar-benar obat, terbukti obat. Karena Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah tidaklah menurunkan obat kecuali tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Kalau seandainya seseorang kurang optimal di dalam berhubungan badan, maka diberi obat, maka tidak mengapa. Dan itu tidak termasuk syubhat. Begini, penjual beli yang tidak diperbolehkan, salah satunya adalah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan kalau seandainya dia obat, ada manfaatnya, terbukti dia sebagai obat, maka ini tidak mengapa. Tetapi, kalau seandainya yang dimaksud adalah mainan-mainan yang berkaitan dengan seks, maka saya melihat lebih baik dijauhi hal tersebut karena bisa digunakan untuk bermaksiat. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Mau bertanya, ketika kita tidak dapat menghadiri kajian di majelis, kemudian terdengar azan, apakah kita melanjutkan mendengarkan kajian lewat medsos sebagaimana di majelis, ataukah sholat dulu dan menghentikan sementara medsos? Sholat dulu jelas. Ya. Terutama laki-laki, dia sholat dulu di masjid. Ya, di masjid. Adapun perempuan, maka dia berhak untuk menyelesaikan majelisnya, kemudian nanti dia sholat. Karena sholat, untuk sholat isya, kalau seandainya yang dibicarakan adalah sholatnya sholat isya, maka tidak mengapa mengakhirkan waktu sholat. Dan itu adalah waktu yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati innaha la waqtuha. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, maka sesungguhnya waktu salat isya yang paling utama adalah diakhirkan, yaitu sebelum pertengahan malam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barakallah. Apa nasihat untuk menuntut ilmu agama yang sering mengupload foto atau video yang menunjukkan dirinya sedang mengaji? Maka jawabannya, kembalikan tadi kepada hiasan yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Untuk apa dia menyebarkan itu? Ya, cukup dia menuntut ilmu dan tidak perlu untuk menyebarkan bahwa dia sedang duduk di kajian dengan Ustadz Sifulan, kemudian nanti selfie, diajak Ustadznya selfie, sebentar ya saya cek. Untuk dokumentasi saya memberitahukan. Ini tidak perlu. Ini rentan sekali akan berubah niatnya tatkala menuntut ilmu agama. Allahu a'lam. Ustaz, apakah benar makam dan barang-barang pada gambar milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Ada rambut, ada apa namanya? Ada surban, ada baju, ada gigi, ada Allahu a'lam. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.